نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk bertemu di majlis ini, duduk di tempat yang mulia ini, membahas sebuah pembahasan yang cukup penting, yaitu pembahasan yang sesungguhnya adalah nasihat bagi kita semuanya. Walaupun kalau dilihat dari judul, sepertinya kok tertuju pada salah satu kelompok umur tertentu, meniti jalan hidayah di masa muda. Nah, kalau kita khususkan ini yang jamaah sudah sedikit, tambah sedikit lagi ini, karena yang tua-tua akan meninggalkan majelis, tinggal yang muda-muda. Bahkan saya pun termasuk yang pertama kali keluar barangkali, karena ini khusus untuk para muda. Namun tidak sesungguhnya, karena majelis kita ini sesungguhnya majelis nasihat. Majelis nasihat tentunya yang paling pertama adalah untuk saya pribadi, kemudian berikutnya untuk seluruh kaum muslimin. Sebelumnya saya ingin tanya, masa muda itu sebenarnya kapan itu loh? Penting ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan. Nah, Mas, umur berapa itu orang dikatakan muda itu? Umur berapa tahun? 15 sampai 40. Pun pinten, Pak? Antu. Sudah di luar batas ini ya. Ya seperti itu kalau kita bicara masa muda. Masa muda itu ya, nah, relatif mau kita katakan masa muda. Yang mengatakan 15-40 ya ada benarnya. Yang mengatakan 17 sampai sekian ya mungkin tidak salah juga. Tapi kita kesampingkan masalah ini. Sebelumnya kita ingin mengingatkan sebenarnya berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya. Berapa lama kita hidup di dunia. Mari kita renungkan ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Ternyata kita hidup di dunia ini tidak lama. Tidak lama hidup kita di dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika." Demikian kata Nabi alaihi salatu wasallam, atau kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik, dan sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Sangat sedikit. Jadi umat Nabi alaihi salatu wasallam rata-rata umurnya itu 60-70 tahun. Dan sangat sedikit yang melampaui umur itu. Nabi kita alaihi salatu wasallam meninggal ketika umur beliau 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq yang lebih muda dari Nabi 2 tahun juga meninggal 2 tahun sesudah Nabi, berarti 63 tahun juga. Umar Ibn Khattab juga meninggal ketika umur 63 tahun. Ali bin Abi Thalib juga meninggal umur 63 tahun. Di antara Al-Khulafa Ar-Rasyidun yang umurnya panjang adalah Utsman Ibn Affan, sahabat yang mulia. Utsman Ibn Affan meninggal ketika umur beliau 83 tahun. Nah, artinya kita harus bisa pandai-pandai berhitung. Harus kita menyadari kita hidup ini tidak lama. Di dunia itu 60 tahun sampai 70 tahun. Untuk berharap lebih dari itu, Nabi sendiri telah mengatakan sangat sedikit yang melampauinya. Taib. Dan betapa banyak yang tidak mencapai umur itu. 20 tahun meninggal, 40 tahun meninggal, hampir wisuda meninggal, masih umur-umur SMA meninggal. Naam, tidak ada yang menyangka akan meninggal. Ada yang meninggal karena tenggelam air. Ya, semoga Allah menjadikan mereka syahid. Ya. Naam. Menyusuri sungai tidak menyadari di atas ada hujan deras. Tahu-tahu terbawa arus. Nah, meninggal tenggelam, dan itu termasuk di antara orang-orang yang mati syahid insyaallah. Tetapi yang menjadi perhatian kita adalah umur kita ini tidak kita ketahui. Tetapi yang jelas umur kita ini pendek. Nah, coba kita perhatikan umur kita ini yang 60 tahun. Ada masa di mana kita belum dicatat. Ada masa di mana kita belum termasuk orang-orang yang mukallaf, belum balig. Yaitu umur sampai 15 tahun, kurang lebih. Walaupun ada yang belum mencapai 15 tahun sudah balig. Tanda-tanda orang balig itu, satu, sudah bermimpi, mimpi basah. Walaupun masih 13 tahun, kalau sudah mimpi basah ya dia balig. Atau sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini juga tanda seorang telah balig. Atau kalau ini belum ada, mimpi basah belum, bulu-bulu di sekitar kemaluan juga belum, tapi sudah mencapai umur 15 tahun. Nah, 15 tahun itu adalah batas seorang sudah balig. Dan bagi wanita ditambah satu tanda, yaitu al-hayub. Kalau sudah datang bulan menstruasi hayub, maka dia sudah balig. Walaupun umurnya masih 11 tahun, 12 tahun, dia sudah balig. Nah, berarti umur kita ini sudah berkurang. Kalau umur kita 50 tahun atau 60 tahun, berkurang 15 tahun masa ya anak-anak kita, masa sebelum balig, tinggal 45 tahun. 45 tahun itu banyak yang kita gunakan untuk tidur. Iya. Sehari berapa jam antum tidurnya? 8 jam. Enggak kurang itu. Cukup ya. Rata-rata lebih 8 jam itu ya mungkinlah, enggak apa-apa 8 jam. Ini sepertiga hari itu untuk tidur. Iya kan? Sepertiga hari untuk tidur. Jadi kalau umur Anda berapa tadi, sisanya itu 45 tahun ya, kurangi sepertiganya, 15 tahun antum tidur. Ya kan, tinggal berapa? 45 kurangi 15, tinggal 30 tahun. Ya kan. Tapi sekarang 30 tahun itu yang dikatakan betul-betul Anda itu bernafas, hidup, melek, ya kan, sadar, itu ada yang Anda gunakan untuk bermain atau tidak ada? Tidak ada. Ada untuk main kan? Ada kan? Untuk bermain ada, untuk bermain sendaguro, ya, usil, ya, macam-macam ini. Untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk ke belakang, ya. Kalau kita ke belakang sehari, coba antum merincilah sendiri. Susah kita merinci di sini. Ya. Ya. Mungkin sudah berkurang lagi sepertiga itu untuk makan, minum, ya, kemudian untuk ke belakang, mandi, akhirnya sepertiga lagi berkurang itu. Sisa 15 tahun. Taib. 15 tahun ini. Wah, ini luar biasa nih. Jadi umur kita ini ternyata tidak panjang. Jadi kira-kira umur 15 tahun yang itu adalah umur produktif kita. Itu belum kalau sudah umur 40 ke atas sudah mulai bungkuk kita ini, ya, tenaga sudah berkurang, hafalan, kemudian kecerdasan sudah juga mulai luntur, ya, ketitisan dan fokus itu sudah mulai buyar. Ya, kira-kira kalau waktu yang kita miliki ini, ya, yang sisa 15 tahun efektif kita gunakan untuk apa sih cita-cita kita di dunia? Kalau ditanya satu-satu mungkin beda-beda. Ada yang mengatakan saya ingin punya usaha rumah sakit. Yang satu ada yang mengatakan saya ingin punya usaha apa namanya, real estate. Yang satu mengatakan saya ingin punya usaha perkebunan yang luas, saya ingin punya peternakan yang besar. Naam. Dan tidak ada satupun yang mengatakan saya ingin menguasai dunia semuanya. Ada tidak? Ada tidak? Antum pernah punya cita-cita seperti itu? Pengin menguasai sak donya kabeh. Kan tidak ada. Ingin menguasai semua, ya, hotel-hotel yang ada. Tidak usah jauh-jauh, di Semarang saja. Ingin menguasai Semarang semua. Semua perusahaan di Semarang, semua pabrik-pabrik di Semarang, semua hotel-hotel di Semarang, ya, jalan tol semuanya itu punya saya. Pernah punya cita-cita seperti itu, Mas? Kenapa tidak punya seperti itu? Mau cita-cita setinggi langit. Jangan sedikit. Anda punya cita-cita, Anda punya cita-cita sekalian yang tinggi. Yang tinggi sekalian. Kenapa Anda tidak bercita-cita ingin menguasai Semarang semuanya, perusahaannya? Karena kita ngerti, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Dengan keterbatasan waktu, keterbatasan ya, tenaga, keterbatasan segala keterbatasan. Tidak mungkin kita menguasai itu. Sehingga kalau kita tidak tepat di dalam memilih dan memanfaatkan waktu yang sangat-sangat sedikit ini, demi Allah kita akan menjadi orang yang rugi. Ya, akan menjadi orang yang rugi kalau kita tidak pandai-pandai untuk bersyukur, tidak pandai-pandai memanfaatkan waktu. Nah, kita hidup di dunia, tentu kita butuh dengan dunia, betul. Ya, ya, kita harus hidup di dunia ini. Masa ya kita hanya duduk tidak makan, mati kita, kan tidak. Harus berusaha, menempuh usaha, sebab. Tetapi kita semuanya sepakat bahwasanya kalaupun kita bisa mengumpulkan ya, sebagian kecil dan sangat-sangat kecil dari dunia, itu pun tidak akan kita bawa. Tidak akan kita bawa. Dan itu sesuatu yang kita yakini. Kalau kita sudah mati, yatba'ul mayyit salatah. Yang mengikuti kita kalau kita sudah jadi mayit, tiga. Harta kita, kemudian keluarga kita, anak, istri, cucu, ya, mungkin kolega, ya, anak buah, semuanya staff-staff kita, ya, itu yang akan mengikuti kita, ditambah satu amalan kita. Ya. Yang mengikuti kita adalah harta kita, keluarga kita, dan amalan kita. Ternyata yang setia menemani kita hanya satu, yaitu apa? Amalan. Amalan itulah yang menyertai kita. Istri tidak mau menemani di kuburan, pulang dia. Anak-anak, walaupun dia sangat berbakti, tidak mau dia duduk di situ. Seberapa lama kuat duduk di kuburan orang itu? Mesti pulang. Harta sudah berpindah menjadi hak ahli waris. Sudah otomatis, saya mati, harta saya pindah ke anak saya, istri saya. Kalau saya tidak punya anak, tidak punya istri, mungkin kepada saudara saya atau paman saya. Ya seperti itulah hidup. Nah, dan jangan Anda menyangka kita ini orang yang baru merasakan hidup di dunia ini. Telah berlalu akwam, kaum-kaum sebelum kita. Sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam, kemudian putra-putra beliau, para nabi, para rasul, ya, terus sampai zaman kita ini. Seperti dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan perumpamaan dunia. Nabi mengatakan, innad dunya hulwatun hadirah, wa inni mustakhlifukum fiha fa anzura, aw innallaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya dunia itu, kata Nabi alaihi salatu wassalam, innad dunia, sesungguhnya dunia itu hulwatun, rasanya itu hulwah. Kalau dicipi itu lezat memang, rasanya enak. Khabirah, khabirah itu hijau, enak dipandang. Itulah dunia. Dunia itu enak rasanya, enak dipandang. Tetapi ingat, seenak apapun dunia, selezat apapun dunia itu dipandang, jangan dianggap kita akan kekal selamanya di dunia ini. Intabihu, perhatikan, umur kita ini terbatas. Telah berlalu umat-umat sebelum kita. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Mustakhlifukum fiha. Nah, untuk Allah lihat, kaifa ta'malun, apa yang kalian amalkan, apa yang kalian kerjakan, itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayanzuru kaifa ta'malun. Allah akan melihat apa yang kalian perbuat, apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya, maka berhati-hatilah kalian dengan dunia. Jangan terpedaya, jangan tertipu. Wattaqun nisa, dan takutlah kalian kepada Allah dari fitnah wanita. Wanita bagian dari dunia. Ini barangkali sekedar muqaddimah pembukaan. Untuk kita sedikit ngitung-ngitung. Ini kalau sekarang kita umurnya 0. Nah, sudah berapa tahun? 36. Hampir kepala 4. Kalau saya sudah kepala 4. Artinya kalau umur kita ini, kalau 36, kalau umur jenengan itu 40 tahun, itu tinggal berapa? 4 tahun, Pak. Ngapura niki. Gari patang tahun. Kalau umurnya berapa? 40 tahun. Lah kalau 37, kan tinggal setahun, ya kan? Sama saja pertanyaan itu tertuju ke saya tidak ngerti berapa umur kita. Lah kalau kita ini salah di dalam mengambil langkah, waktu kita ini terbatas. Berat yang seperti ini, ma'asyiral muslimin. Sama orang dikasih proyek, coba sedikit lari ke dunia sedikit. Orang dikasih proyek, mesti dia akan punya apa namanya time schedule-nya. Schedule-nya gimana? Sekian harus selesai seminggu, dua minggu, jangan sampai luput, bahaya. Taib, padahal ini dunia. Salah langkah bahaya, proyek nggak jadi. Nah, lalu bagaimana kalau kita salah langkah di dalam kita memanfaatkan waktu yang Allah berikan kepada kita? Sehingga saya katakan kepada hadirin semuanya, pembahasan kita ini bukan pembahasan khusus untuk para muda. Namun, berbahagialah Anda yang masih muda. Semoga masih panjang umurnya, dan masih banyak kesempatan. Adapun kita ini yang sudah tua, memang sisa umur ini. Baik, walaupun bisa dikatakan semuanya juga sisa umur. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, karena keumuman umat Nabi itu umurnya diberi oleh Allah 60 tahun sampai 70 tahun. Berarti masa muda ini setelah dia melalui masa-masa kecil sudah balig, dia memiliki sekian kesempatan untuk berbuat. Dan masa muda memang diberi perhatian secara khusus oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi punya perhatian khusus kepada para pemuda. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengarahkan mereka untuk mendapatkan yang terbaik. Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul memperhatikan sahabat-sahabat beliau, para pemuda-pemuda yang mereka adalah orang-orang yang akan melanjutkan perjuangan. Perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pemuda memberikan hasil yang sangat besar. Di antaranya kita mengetahui ada para ulama dari kalangan para sahabat yang umurnya masih muda semua. Contohnya 4 orang yang namanya Abdullah. Semuanya namanya Abdullah. Jadi 4 orang ini punya banyak kesamaan. Kesamaan umur, kurang lebih sepadan mereka ini, sebaya 4 orang ini. Kesamaan umur. Kesamaan nama, semuanya namanya apa? Abdullah. Kesamaan bapak yang dimaksud semuanya sahabat, ayah-ayah mereka sahabat. Mereka Abdullah ini sahabat, ayah mereka juga sahabat juga. Dan mereka semuanya adalah para ulama sahabat. Siapa mereka? Abdullah bin Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Kemudian Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian Abdullah ibn Zubair ibn Awam. Abdullah bin Zubair ibn Awam. Satu lagi Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini empat orang namanya Abdullah. Ayah mereka semuanya sahabat. Abdullah bin Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sahabat. Abdullah bin Zubair bin Awam. Zubair bin Awam sahabat. Abdullah bin Amr ibn al-As. Amr ibn al-As sahabat. Abdullah ibn al-Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini sahabat. Mereka ini para pemuda yang diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dibimbing oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dibina oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dibimbing untuk memilih jalan yang terbaik, dibimbing untuk memanfaatkan waktu dan saat-saat muda mereka, ya, untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan perjuangan Nabi membuahkan hasil. Karena di kemudian hari, ya, mereka ini menjadi para sahabat yang sangat besar jasanya dan sangat banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, para ulama sahabat ini. Dan ini hanya sekedar contoh. Hanya sekedar contoh empat orang. Dan masih sangat banyak contoh yang lain. Nadribu misalan, kita sebutkan misal yang lain. Ada seorang yang bernama Anas, Anas bin Malik. Ini juga pemuda juga. Bahkan masih tergolong anak-anak belum balig ketika Nabi hijrah. Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah, ya, tiba di Madinah ketika itu. Nah, di sana ada seorang yang namanya Anas, anak kecil umur 8 tahun. 8 tahun. Sang ibu yang bernama Ummu Sulaim nyangking ini Anas dibawa oleh ibunya Ummu Sulaim, dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasalam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini anak saya, Anas. Saya ingin Anas menjadi pembantu Anda. Rela untuk berpisah dengan anaknya agar anaknya menjadi pembantu siapa? Nabi, bukan sekedar pembantu, tapi belajar kepada Nabi, dibimbing oleh guru terbaik, dibimbing oleh kekasih Allah subhanahu wa ta'ala." Dan memang Anas bin Malik kemudian bersama dengan Nabi selama 10 tahun sampai wafatnya Nabi. Nabi wafat, Anas bin Malik baru umur 18 tahun. 18 tahun. Ya. Nah. Wabillahi taufik. Seumur antum ya, 18 ya sekarang ya. Oh enggak. Oh, ini sudah tua termasuknya. Baik. Sudah tua namanya. 18 tahun ada di sini pokoknya, enggak usah saya sebut. Ya, berapa tahun ini? 20. Wah. Ketuaan dikit 2 tahun ini. Kurang lebih seperti itu, 18 tahun. 18 tahun ini Anas bin Malik, Rasul wafat. Dan Anas bin Malik ini termasuk ulama para sahabat yang umurnya panjang. Ya. Beliau termasuk orang yang luar biasa. Mendapatkan keberkahan dari Allah dengan sebab doanya Nabi. Jadi Ummu Sulaim ketika membawa Anas kepada Nabi, berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ini anak saya Anas, tolong didoakan ya Rasulullah. Tolong didoakan." Maka Nabi mendoakan, "Allahumma ya Allah, aksir malahu atau atil umrohu, ya Allah panjangkan umurnya Anas. Wa aksir malahu, dan perbanyak hartanya. Kemudian perbanyak juga anaknya ya Allah. Dan ampuni dia, berkahi dia." Ada empat permintaan Nabi untuk Anas. Nabi berdoa kepada Allah agar Anas dipanjangkan umurnya. memohon kepada Allah agar Anas diperbanyak anaknya, diperbanyak hartanya yang ketiga, dan diberkahi. Kata Anas bin Malik, ternyata Anas ini umurnya panjang. Rasul meninggal, datang saat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, sampai Abu Bakar meninggal masih hidup Anas bin Malik. Ya, diganti Umar bin Khattab menjadi khalifah, masih hidup Anas bin Malik, sampai Anas bin Malik memiliki umur lebih dari 100 tahun. Aktsar min mi'ah, lebih dari 100 tahun Anas bin Malik. Kemudian sampai beliau mengatakan, sampai saya malu karena tua sekali, malu. Adapun anak jangan ditanya berapa banyak anaknya. Beliau memakamkan, menguburkan keturunannya sampai 100. Jadi anak dan cucunya itu lebih dulu meninggal daripada siapa? Anas. Kan demikian, kalau Anas sampai 100 tahun, anaknya cuma 50 tahun, ya beliau ngubur. Anas bin Malik mengatakan, saya mengubur itu dari keturunan saya 100 lebih. Ya, saking banyaknya anak beliau. Ya. Baik. Kemudian harta beliau diperbanyak oleh Allah. Jadi orang kaya beliau, subhanallah. Sampai Anas mengatakan, sungguh di antara yang saya saksikan dari pengaruh doa Nabi, kebun saya setahun bisa panen 2 kali. Padahal keumuman kebun itu sekali saja. Orang punya kebun korma, panennya sekali setahun. Tidak ada ceritanya 2 kali panen. Nah ini 2 kali panen. Subhanallah, 2 kali panen. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga Allah betul-betul mengabulkan doa Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya tinggal satu yang saya masih terus nantikan, yaitu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam, ya, beliau betul-betul memperhatikan para pemuda. Ya. Karena mereka yang akan melanjutkan estafet. Dan ternyata musuh-musuh Islam, ya, musuh-musuh Islam itu juga mereka punya strategi. Kalau ingin menghancurkan sebuah negeri atau ingin menghancurkan kaum muslimin, ya, dirusak para pemudanya, rusak. Ya, dengan cara apapun pokoknya, bagaimana para pemuda itu rusak. Dan ini perkara yang betul-betul menyedihkan, kita saksikan fenomena di negeri kita ini. Ya, anak-anak muda yang masih sangat-sangat berharga umur mereka sudah menjadi anak jalanan. Ya, anak-anak apa istilahnya itu? Pang, ya, ya, pang gitu ya. Jumlah mereka tidak sedikit. Rombongan, ya subhanallah, ini sampai ada seorang supir truk cerita ke saya, ya, truk apa namanya, yang bisa jengat, apa namanya itu, aywa, dump truck, ya, sampai susah saya ngomong dump truck, ya. Ya. Ini cerita sendiri nih pak supir ini, Ustaz, saya itu kemarin di jalan dicegat sama ini anak-anak pang, ya, saya mangkel, saya biarkan mereka naik, banyak itu naik ke atas sama dump truck, akhirnya saya bawa ke tempat yang agak jauh dari pemukiman. Ya, jauh dari apa namanya orang, berhenti tengah jalan, saya jengatkan itu namanya. Akhirnya semua pada terjun. Ya. Nah, ini ibunya ditinggal, ayahnya ditinggal. Ya. Apa manfaat yang diberikan kepada negeri ini? Ini jelas sesuatu yang dilakukan sistematis untuk merusak. Ya. Narkoba. Ya. Taib, merusak generasi muda kita. Nah, wah, kalau ingin mencari data narkoba ini di kepolisian ada bagian khusus ya pak, ya, menangani apa namanya, ya, narkoba kan begitu. Itu ya pak. Iya. Nah ini rusak luar biasa. Nah kalau sudah masuk narkoba, khamr, itu yang rusak apanya? Semua rusak. Makanya khamr itu dikatakan ummul khaba'is, induknya khaba'is. Ya, yang dirusak semuanya. Lima perkara rusak. Agama rusak, akal rusak, harta rusak, jiwa rusak, kehormatan rusak. Ini lima perkara daruriyatul khams. Lima perkara pokok dalam kehidupan kita yang Islam menjaga. Dengan khamr, dengan narkoba, lima-limanya ini hancur. Hancur. Agama jangan ditanya. Orang minum khamr atau kecanduan narkoba jelas rusak agamanya, ya atau tidak? Rusak agamanya. Kenapa rusak? Karena dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perkara yang haram. Dosa besar. Jelas rusak agamanya. Belum lagi akibat yang ditimbulkannya. Dia akan meninggalkan sholat lima waktu. Bagaimana mau sholat? Mabuk. Jelas agamanya rusak. Akalnya rusak. Saraf-saraf itu rusak. Sampai ada di antara mereka yang kemudian gila. Hilang akal mereka. Orang sehat kemudian ingin bersama dengan majanin, orang-orang yang gila. Rusak akal mereka. Harta rusak enggak? Jelas rusak. Oh, sudah ketagihan. Ketagihan. Yang jadi korban orang tuanya. Ya. Yang dijadikan korban sudah keluarganya, dijual ini, jual itu. Harta rusak. Kehormatan jelas. Dia berada pada derajat yang rendah. Orang akan merendahkan dia. Bahkan sampai kepada jiwa. Overdosis, mati. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Zat yang Maha Penyayang. Naam. Perkara-perkara yang membahayakan jiwa kita, membahayakan agama kita, membahayakan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada fenomena yang sedang kita saksikan saat ini menimpa negeri kita. Anak-anak muda menjadi sasaran. Yang mereka sesungguhnya adalah pondasi yang kokoh, yang kuat, dirusak. Akhlaknya dirusak, agamanya dirusak. Sebagiannya menjadi anak-anak jalanan dan tidak sedikit, banyak jumlah mereka. Sebagian yang lain kecanduan narkoba, khamr dan seterusnya. Ada lagi anak-anak muda yang diracuni dengan pemikiran-pemikiran yang seakan-akan itu adalah dari Islam. Namun bukan dari Islam. Radikalisme, terorisme, kecemburuan agama yang ada pada para pemuda disisipi pemikiran-pemikiran yang rusak. Karena memang dalam kehidupan dunia ini kita tidak boleh menutup mata bahwasanya memang ada aliran-aliran, kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya Nabi alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh menutup mata. Ideologi, pemikiran, akidah yang salah itu akan merubah pola pikir dan juga merubah amaliah seseorang yang seharusnya membuat kebaikan menjadi orang yang membuat kerusakan. Dan lebih parah lagi, dia menganggap itu sebagai amalan soleh. Nah, ini yang parah. Masih mending orang berbuat jahat dan meyakini ini jahat. Permasalahannya orang berbuat jahat, membuat kerusakan, dan meyakini itu adalah ibadah. Ini parah ini. Kita tarik ke belakang di zamannya sahabat Ali bin Abi Thalib. Di zamannya Ali bin Abi Thalib. Ketika muncul kelompok yang bernama Khawarij. Khawarij. Banyak para pemuda di situ. Dan mereka bukan orang-orang yang ahli maksiat, tidak. Ahli ibadah. Banyak sholat, sholat malam, banyak puasa, puasa sunnah, banyak baca Quran, yaqra'un al-Quran, banyak membaca Quranul Karim. tapi mereka terlepas dari para ulama. Jumlah mereka yang ribuan itu tidak ada satu pun di tengah mereka seorang sahabat. Tidak ada sahabat di tengah-tengah mereka. Artinya mereka tidak bersama dengan para ulama. Tidak ada ulama di tengah mereka. Mereka baca Al-Quran difahami dengan pemahaman mereka sendiri. Ya. Sampai kepada tingkat mereka kemudian ya, berseberangan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Berseberangan dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Menganggap pemerintahan Ali bin Abi Thalib adalah pemerintahan yang jelek. Mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Para sahabat mulia ini dikafirkan. Ya. Bahkan sampai pada puncaknya, salah satu di antara mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam, namanya bagus, Abdurrahman bin Muljam, menyiapkan pedangnya yang telah direndam di dalam racun, ya, pembunuhan yang telah dia rencanakan untuk membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah, di saat Ali bin Abi Thalib keluar dari rumah beliau untuk melakukan sholat subuh. Ini sudah ditunggu oleh Abdurrahman bin Muljam karena faham betul di mana Ali lewat. Begitu Ali lewat, di apa namanya, sabetkan pedangnya persis mengenai kening Ali bin Abi Thalib. Yang dulu di masa Nabi masih hidup, Nabi pernah mengatakan kepada Ali, "Wahai Ali, sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu." Rasul masih hidup dan sabda Nabi adalah wahyu. Jadi Rasul pernah mengatakan yang sabda Nabi menunjukkan Ali akan wafat syahid. Nabi mengatakan sejelek-jelek manusia adalah pembunuhmu. Telunjuk Nabi diarahkan ke kening Ali bin Abi Thalib. Disitulah tepat pedang Abdurrahman bin Muljam mengenai Ali bin Abi Thalib. Fatufia, beliau meninggal dan Allah muliakan dengan syahadah, dan beliau termasuk sahabat yang dijamin masuk jannah, menantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Menyedihkan ini. Seorang pemuda ya, kemasukan pemikiran yang batil, kemudian melakukan perbuatan yang merusak dan dia meyakini itu adalah jihad fisabilillah. Dia meyakini itu adalah amalan soleh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, jangan diremehkan masa muda ini. Ya. Rasul alaihi salatu wasallam sendiri telah memperhatikan para pemuda dengan perhatian yang sangat. Beliau mendidik para pemuda sehingga para pemuda menjadi orang-orang yang terbaik. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, tadi kita sebutkan Abadillah, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan para sahabat yang lain, para pemuda. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya ya, Nabi alaihi salatu wassalam punya perhatian besar kepada para pemuda. Ya, kepada para pemuda. Alhamdulillah. Naam. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Demikian pula musuh-musuh Islam ya, ketika akan menghancurkan kaum muslimin, menghancurkan sebuah negeri, maka mereka coba untuk merusak para pemudanya. Para pemuda. Maka berhati-hatilah ya, para pemuda dari makar musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini menjadi tugas penting bagi kita semuanya. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini mukaddimah yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membacakan beberapa hadis, beberapa riwayat. Ya, kita duduk ini untuk mempelajari Al-Quran dan hadis tentunya. Ya. Maka jangan sampai kita kosong dari mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab Al-Mustadrak dan juga yang lainnya, dari sahabat Abdullah bin Abbas tadi, Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan salah seorang sahabat mulia. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin. Shababaka qabla haramik. Wa sihhataka qabla saqamik. Wa ghinaka qabla faqrik. Wa faraghaka qabla syughlik. Wahayataka qabla mautik." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempitan. Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datangnya 5 apa namanya? Kesempitan yang kita tidak bisa lagi berbuat. Yang pertama adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Wasihataka qabla saqamik, dan masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, manfaatkan masa kecukupanmu, kekayaanmu sebelum kamu miskin, sebelum kamu fakir. Wa faraghaka qabla syughlik, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum kesibukanmu. Wahayataka qabla mautika, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum apa? Matimu. Manfaatkan masa hidupmu sebelum apa? Matimu. Ya. Coba perhatikan hadis ini. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang kita cintai, sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang kita berharap kepada Allah, semoga Allah tidak mengharamkan syafaat Nabi atas kita. Kita berharap kepada Allah kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat beliau alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh kasih sayang beliau mengingatkan umat ini, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 kesempatan sebelum datang 5 yang lain. Di antaranya adalah syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum masa apa? Tuamu. Memang masa muda beda dengan masa tua. Kekuatan masih maksimal. Pikiran juga masih apa namanya? Masih tidak kesana kemari. Harapan umur juga masih tidak dan belum banyak kesibukan. Jadi para pemuda ini ya berada pada kesempatan emas, masa keemasan. Baik, manfaatkan. Baik. Apa yang Anda pahami dari sabda Nabi, manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kira-kira manfaatkan untuk apa? Mesti Nabi mengarahkan pada sesuatu yang tertentu, ya atau tidak? Tentunya yang dimaksudkan oleh Nabi, manfaatkan masa mudamu untuk menempuh perkara-perkara yang menjadikan sebab Allah meridhai kamu. Itu. Tidak ada yang lain. Nah, jangan dipahami seperti orang-orang yang menyimpang. Mumpung isih enom, dipuas-puasin. Mumpung masih muda, jangan banyak pikir, jangan mikir mati sudah, masih muda. Mumpung masih muda. Ini orang-orang yang salah di dalam apa? Ya. Memanfaatkan waktu. Baik, kita cukupkan hadis ini, kita lanjutkan yang lain dulu. Ya. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, yang menunjukkan betapa Islam itu sangat memperhatikan para pemuda adalah hadis tentang kewajiban saya sebagai orang tua, kewajiban Anda sebagai seorang ibu, seorang bapak, untuk memerintahkan anak-anaknya melakukan sholat ketika umur 7 tahun. Sedini mungkin anak-anak itu dilatih, dibiasakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, ya, Muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika berumur 7 tahun. Walaupun belum wajib, umur 7 tahun belum balik, belum wajib. Tetapi orang tua wajib untuk memerintahkan anaknya untuk melakukan sholat. Ayo le, waktu subuh, dan wudu, segera wudu kamu, diajari wudu. Ayo sholat. Datang waktu zuhur, ayo nak, sudah saatnya sholat zuhur. Wudu, diajari wudu, ayo sholat, diajak sholat. Asar juga demikian. Maghrib, isya, terus sejak umur 7 tahun. Sehingga dia akan tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sholat itu menjadi sesuatu yang sudah mendarah daging ya, dalam diri anak-anak kita. Ini menunjukkan juga bahwasanya Islam sangat memperhatikan masa apa? Masa muda. Masa muda. Iya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi saya sebutkan hadis yang sesungguhnya banyak hadis. Namun kita cukupkan dengan hadis yang ketiga yang menunjukkan perhatian Islam kepada masa muda ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wasyabun nasha'a fi ibadatillah. Al-hadis. Ada 7 golongan kata Nabi, 7 golongan yang mereka akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ada 7 golongan yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah imamun adilun, seorang imam, seorang penguasa yang adil. Kemudian yang kedua, syabun, seorang pemuda atau pemudi, nasya'a fi ibadatillah, yang dia tumbuh sejak masa mudanya di atas ibadah kepada Allah. Ini pemuda yang sejak masa kecilnya, masa mudanya tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang mulia. Inilah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Inilah orang-orang yang mendapatkan keridhaan Allah dan kekhususan di hari tidak ada yang mendapatkan kekhususan itu. Matahari didekatkan ya, sedekat-dekatnya. Ya, keringat bercucuran, ada yang sampai ke mata kaki, ada yang sampai ke lutut, ada yang sampai ke pinggang, ila akhirnya, ada yang sampai menutupi mulutnya. Panas yang demikian luar biasa. Mereka para pemuda-pemuda yang sejak mudanya ini tumbuh di atas ibadah kepada Allah, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini 3 buah hadis yang ingin saya ingatkan kepada kita semuanya. Dan jika Anda masih muda, maka berharaplah kepada Allah agar Allah Azza wa Jal ya, menjadikan Anda sebagai orang yang di awalnya baik dan di akhirnya juga apa? Baik. Karena manusia ada 4 golongan. Golongan yang sejak masa mudanya baik dan masa tuanya juga baik. Ini yang paling mulia. Diawali dengan kebaikan, diakhiri dengan apa? Kebaikan. Yang kedua adalah orang yang awalnya jelek, kemudian akhirnya baik. Tetap akhirnya husnul khatimah. Nah, kemudian berikutnya, orang yang diawalnya baik, namun akhirnya apa? Jelek. Dan yang keempat yang paling jeleknya adalah awalnya jelek diakhiri juga dengan apa? Kejelekan. An-nas arba'at aqsam, manusia ada 4 golongan ini. Taib. Kalau ada yang bertanya, agar hidup saya yang masih muda ini ya, diberkahi oleh Allah dan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan tadi, mada naf'al, apa yang seharusnya saya lakukan? Jalan hidayah apa yang seharusnya saya lakukan? Maka jawabannya, kita bacakan sebuah surah dari Al-Quranul Karim. Surah Al-Asr. Yang terdiri dari ayat-ayat yang pendek. Tidak panjang namun seperti dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, meskipun ayat ini pendek, namun ayat ini, surat ini demikian bermakna dan menjadi hujjah, dalil untuk kita menjadi orang-orang yang baik, seharusnya menempuh jalan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala asr, demi masa. Dan kita punya umur, apalagi Anda yang masih muda. Allah bersumpah dengan masa, wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam apa? Kerugian. Semua manusia rugi. Semua manusia tidak mendapatkan keberuntungan, siapapun mereka, illa, kecuali mereka yang memiliki empat apa namanya? Empat sifat yang akan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Tentunya kita sebagai muslim bersyukur kita dijadikan muslim. Kita diberitahu oleh Allah mana jalan hidayah. Kita diberitahu oleh Allah jalan keberuntungan. Berbeda dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah ini. Mereka hidup terombang-ambing dalam ketidakpastian. Mereka hidup dalam ketidakjelasan, tidak mengerti apa hakikat hidup. Pikiran mereka adalah dunia, dunia, dan dunia. Adapun seorang muslim, ketika mendengar ayat ini, dia bersyukur kepada Allah. Betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Wala asr, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya itu dalam keadaan rugi. Illal ladhina, kecuali orang-orang yang apa? Beriman. Sifat yang pertama adalah iman. Illal ladhina amanu wa amilu sholihat, kemudian beramal apa? Sholeh. Wa tawasau bilhaq, dan dia saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Wa tawasau bisabr, dan dia nasihat menasihati dengan apa? Kesabaran. Empat sifat ini kalau ada pada seseorang, maka dia menjadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah iman. Iman ini sangat erat kaitannya dengan ilmu. Ya, ilmu. Yang dimaksud dengan iman adalah kita mengimani Allah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ilmu. Maka jika Anda sebagai seorang pemuda yang ingin menjadi orang-orang yang beruntung, maka gunakan masa muda Anda untuk menuntut ilmu agama ini, agar Anda bisa mengenal Allah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya. Hanya dengan ilmu agama saja kita betul-betul akan mengenal Allah. Ya. Ilmu dunia, kalau orang tidak tahu, tidak tercela. Tapi kalau seorang tidak mengerti ilmu agama, tercela. Naam. Kalau ilmu dunia kan intinya bagaimana kita bisa hidup di dunia ini, kan demikian ya. Kalau saya ambil yang sederhana saja, saya tak belajar peternakan. Peternakan enggak usah dalam-dalam, khusus peternakan apa namanya, kambing. Itu saja yang saya dalami. Saya belajar perkambingan sedetail-detailnya, sampai kuku kambing saya pelajari misalnya. Ingin mendetail kambing, bulu kambing, maksudnya biar apa? Biar saya bisa beternak kambing dengan baik. Kemudian saya punya modal, ya saya berusaha, ya menempuh sebab untuk memelihara kambing dengan teknologi dan seterusnya. Cukup itu saja. Ya. Adapun saya tidak mengerti ilmu sapi, saya dosa atau tidak? Dosa enggak? Enggak dosa. Saya enggak ngerti ilmu pertanian, saya enggak dosa juga. Ya. Saya tidak mengerti ilmu kedokteran, saya juga tidak dosa. saya punya kewajiban, punya anak, punya istri, saya mempelajari ilmu ini agar saya profesional dalam bab ini, kemudian saya bisa hidup, bisa makan, ya bisa apa namanya, melakukan ibadah yang sifatnya maliyah, harta, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Melakukan umroh, haji dan seterusnya. Tapi tidak tercela kalau saya tidak tahu ilmu-ilmu dunia yang lain. Ada yang mempelajari yang lain. Ya. Tapi kalau ilmu agama, semua orang itu harus. Ya. Ilmu tentang sholat, kalau sampai ada orang tidak tahu, tercela dia. Walaupun dia profesor, doktor. Pak profesor, pak doktor, nun sewu dengan sakit sholat, orang ngerti aku. Tercela orang ini. Ya. Tercela. Karena itu yang akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah apa? Salat. Kalau salatnya baik, akan baik seluruh amalannya. Ya. Taib. Wabillahi taufiq. Harus mengenal Allah, siapa Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mengenal asmaul husna, ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sifat-sifat beliau, ya. Mengenal malaikat-malaikat Allah. Ini semuanya bagian dari ilmu agama yang harus kita pelajari. Anda harus bisa berwudu dengan wudu yang baik. Anda harus bisa mandi janabah dengan mandi janabah yang baik. Anda harus bisa tayamum dengan tayamum yang baik. Kalau Anda tidak mendapatkan air untuk wudu, untuk mandi, Anda bisa tayamum. Ya. Naam. Kalau Anda seorang yang kaya, memiliki harta, Anda harus ilmui tentang zakat agar Anda bisa melakukan zakat dengan baik. Anda memiliki harta untuk berangkat haji, umroh dan seterusnya, harus belajar ilmu tentang ini agar bisa beribadah kepada Allah. Maka jika Anda sebagai seorang pemuda yang ingin mendapatkan kemuliaan, gunakan waktu muda Anda untuk menuntut ilmu agama. Dunia silakan Anda pelajari, ya, sebatas yang mencukupi kita, ya, toib. Dan yang menjadi patokan, jangan sampai ilmu dunia itu menjadikan kita apa namanya, lalai dari ilmu agama. Ini yang tercela. Ini yang tercela. Sebuah rumah sakit Islam menceritakan kepada saya, ya, membuka sebuah pendaftaran para perawat untuk bekerja di rumah sakit itu, tidak kita sebutkan. Di antara syaratnya, ya, mahasiswa-mahasiswa yang lulusan-lulusan itu S1 dan seterusnya untuk menjadi perawat di rumah sakit Islam harus bisa baca Quran. Begitu diteskan, ternyata dari sekian pendaftar yang bisa baca Quran hanya bisa dihitung 1, 2, 3, 4. Tidak banyak. Lah terus selama ini belajar itu apa yang dipelajari? Ya. Baca Quran tidak bisa. Belum mempelajari maknanya, tafsirnya. Sementara hidup kita ini di dunia bukan untuk dunia, tapi untuk mengumpulkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai, ya, urusan dunia ini menjadikan kita lalai dengan sesuatu yang paling penting dalam kehidupan kita. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatun nabi, mengenal Nabi alaihi salatu wasalam. Wa ma'rifatud dinil Islam. Naam. Ada seorang bapak yang punya harapan besar dengan anaknya. Dan ini kita mengerti, tahu ini orang, ya. Disekolahkan sampai di universitas, namun ternyata dia kemudian sesat, ya. Belajar Islam tapi Islam yang tidak benar, menyimpang. Harus berhati-hati juga, ya. Nah, ilmu dunia tidak dapat, agama juga rusak. Kenapa? Karena memang dasar agamanya tidak ada, sehingga dia belajar jauh, belajar ilmu duniawi, tidak punya benteng ilmu agama. Ya. Maka diambil oleh orang-orang yang menyimpang, diambil oleh orang-orang yang apa? Yang sesat. Ya. Mengkafirkan penguasa, mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan para sahabat. Waliyadzubillah. Ya. Ini yang pertama. Berilmu gunakan waktu untuk menuntut ilmu Al-Quran was sunnah. Kemudian yang kedua, beramal soleh. Beramal soleh, amalkan apa yang kita tahu tentang amalan-amalan soleh yang kita pelajari. Salat lima waktu, jaga syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat, beramal saleh. Mentauhidkan Allah, beribadah hanya untuk Allah, salat untuk Allah, menyembelih untuk Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kamu wahai Nabi hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah juga hanya untuk Allah. Nah, kemudian saling nasihat menasihati dengan kebenaran. Tawassaw bil haq. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan itulah kemudian kebenaran akan terus terjaga karena ada saling nasihat menasihati. Kemudian tawassaw bis sabr, kemudian apa? Sabar. Iya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dan yang terakhir, ini tentunya butuh waktu untuk antum apa namanya belajar dan seterusnya. Dan ini hanya sekedar mengingatkan, ya, kita hanya bisa mengingatkan untuk saya pribadi dan anda semuanya. Saya tutup dengan kisah para pemuda yang disebutkan dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi. Bisa dibaca dalam surah Al-Kahfi, ya. Bagaimana mereka para pemuda ini, ya, mereka menempuh sebab untuk mendapatkan keselamatan dan tidak lupa berdoa kepada Allah. Ini yang ingin kita tekankan. Banyaklah anda berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Karena kita tidak mungkin meniti hidayah kalau tidak ada pertolongan siapa? Allah. Banyak doa kepada Allah. Nabi sendiri berdoa kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu huda, petunjuk, bimbingan, ilmu yang bermanfaat. Ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa pada Allah agar tidak dipalingkan hati kita ini setelah mendapatkan hidayah. Ya. Para pemuda Ashabul Kahfi, ya, disebutkan kisahnya oleh Allah dalam, ya, Al-Quran. Bisa anda baca detailnya. Mereka adalah para pemuda yang ingin menyelamatkan agama mereka karena penduduknya musyrikun dan memaksa untuk yang tinggal di situ menjual agamanya, dipaksa kalau tidak dibunuh. Sehingga tidak ada jalan kecuali harus menyelamatkan agama. Mereka pergi. Nah, menempuh sebab. Dan bukan hanya menempuh sebab, mereka berdoa kepada Allah. Doa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka berkata, berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina, ya Allah, berikan kepada kami min ladunka rahmah, kasih sayangmu kepada kami, ya Allah. Sempit hidup, susah mereka hadapi, namun mereka harus memilih sesuatu yang akan menjadikan mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tidak mungkin saya jual agama saya, tidak mungkin saya tinggal di negeri yang akan menghancurkan saya. Maka dia pun pergi. Nah, ingin menyelamatkan agama, entah kemana, yang jelas menembus sebab. Berdoa kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan siapkanlah untuk kami, ya Allah, jalan, jalan yang lurus, bimbingan. Kami ingin meniti hidayah, ya Allah. Baik, dikabulkan doa Allah. Doa orang ini, mereka ini dikabulkan. Mereka tidak menyangka sesuatu terjadi pada mereka. Mereka istirahat, masuk ke dalam goa. Nah, Allah selamatkan. Mereka Allah tidurkan, bukan sehari dua hari, 309 tahun. Nah, tidak bisa dibayangkan. Baik. Kalau kita umur 100 tahun sudah berubah apa? Mungkin sudah keriput, sudah. Tapi ini tidak, ini 309 tahun utuh. Sehingga ketika mereka bangun, mereka tidak menyadari apa yang terjadi pada diri mereka, utuh. Rambut biasa, tidak tambah panjang. Kuku-kuku juga apa namanya? Biasa. Pakaian tidak lusuh. Seperti sebagaimana orang tidur sehari dua hari, atau sehari atau setengah hari. Sehingga ketika mereka bangun, mereka saling menanyakan, kita tidur berapa lama? Baru tidur sebentar sehari atau namanya. Di antara mereka sendiri tidak bisa memastikan. Dan memang mereka mendapatkan pertolongan oleh Allah, dari Allah. Mendapatkan karomah. Mata mereka berkedip selama 309 tahun itu. Sehingga terjaga mata mereka. Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqudun. Kalian kalau melihat, menyangka mereka itu hidup. Padahal apa? Mereka tidur. Orang kalau melihatnya seakan-akan dia hidup. Mata mereka berkedip. Tubuh mereka tidak lembab, tidak rusak. Ya. Naam. Karena Allah jaga. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Tubuh mereka kami bolak-balikan ke kanan, ke kiri. Ya, kalau Anda lihat para perawat di rumah sakit itu ya, agar tidak lembab tubuhnya kan dibolak-balikan. Apalagi kalau sampai ada luka. Ya. Agar tidak menjadi luka yang besar. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tubuh mereka diperbolak-balik. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal. Ya. Nah, sampai 309 tahun. Begitu mereka bangun, mereka merasa lapar yang sangat. Ya, bagaimana tidak lapar 309 tahun ya kan? Tidak makan, lapar luar biasa mereka. Akhirnya sudah salah satu di antara kalian coba pergi, tapi hati-hati, jangan sampai diketahui. Ojo nganti konangan. Ya, pergi sana, cari makanan yang paling enak. Kita lapar. Begitu orang ini keluar, bingung sudah, berubah semuanya. Apa ini? Dari situlah kemudian terbongkar, diketahui hakikat mereka itu. Itulah para pemuda yang mereka menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Bertawakal kepada Allah di dalam menempuh asbab. Menempuh sebab, maka mereka, ya Allah mudahkan meniti jalan hidayah. Ya, karena tadi mereka berdoa kepada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allah mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Rabb mereka, maka kami pun menambahkan untuk mereka hidayah. Baik, ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit renungan untuk saya pribadi dan Anda semuanya tentang betapa mahalnya umur yang Allah berikan kepada kita. Umur yang tidak panjang namun demikian berharga, maka gunakanlah sebaik-baiknya umur kita ini untuk meniti apa yang Allah ridhoi, iman, amal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran, dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Wallahu a'lam.